Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayuhal ikhwa wa ayuhal talaba rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufiknya kepada kita semua sehingga kita masih senang dan dimudahkan dalam menjalankan berbagai macam ketaatan. Semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita semua dan menjadikan kita semua penghuni surga. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Aunul Ahadis Samad, bab Fadli Silaturahim, bab keutamaan menyambung hubungan kekeluargaan. Pada kesempatan ini kita akan membacakan dalil terakhir dari bab ini, yaitu asar dari Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma. Berkata al-Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah, qala haddatsana Muhammad ibn Katsir qala akhbarana Sufyan an Abi Ishaq عن مغراء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال الإمام البخاري رحمه الله menyebutkan sanad asar yang hasan ini sampai sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, di mana beliau Ibn Umar radhiyallahu anhuma berkata, manittaqa rabbahu, barang siapa yang bertakwa kepada Rabbnya yaitu Allah, wa wasala rahimahu, dan menyambung hubungan kekerabatan bersilaturahim, nusi'a fi ajalihi, maka akan dipanjangkan umurnya, wasara maluhu, dan akan dilapangkan hartanya, wa ahabbahu ahluhu, dan akan dicintai oleh keluarganya, kerabatnya. Asar yang hasan dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Penjelasan dari Asy-Syaikh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah terhadap asar yang hasan ini, kata beliau, fi hadzal atharil muttafaqi ma'a ma qablahu, pada asar yang selaras dengan dalil-dalil sebelumnya, semakna dengan dalil sebelumnya, bayanul fawaidil mutarattabati 'ala silatir rahim, terdapat penjelasan tentang keutamaan atau faedah bagi orang yang menyambung hubungan kekeluargaan, bagi orang yang bersilaturahim. Nah, pada asar ini disebutkan keutamaan fadilah dari bersilaturahim berupa dipanjangkan umurnya, dilapangkan hartanya, dicintai oleh keluarganya, semakna dengan hadis yang telah kita baca sebelumnya, hadis yang sahih. Nah, kata Rasulullah SAW, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, wa an yunsa'a lahu fi atharihi, dan dipanjangkan umurnya, fal yasil rahimahu, maka hendaklah dia bersilaturahim. Semakna dengan asar ini. Nah, dan kita yakini bahwa hadis Rasulullah SAW itu adalah wahyu, pasti. Ya, akan pasti akan dilapangkan rezeki orang yang bersilaturahim, dan pasti dipanjangkan umurnya. Nah, Dan telah disebutkan ini tidak bertentangan dengan takdir yang telah tercatat 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Nah, seorang rajin bersilaturahim itu pun telah dicatat dalam Lauhul Mahfuz. Sebagaimana hadis yang telah dibacakan ketika sahabat memiliki iskal ketika disebutkan bahwa semua takdir telah dicatat, telah selesai, maka apa manfaat kita beramal atas takdir yang telah tercatat? Apakah amal kita itu dilakukan untuk perkara atau takdir yang diperbaharui, ataukah itu pun telah tercatat amal yang kita lakukan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la i'malu fa kullun mayassarun lima khuliqa lahu. Tidak, semua amal kita, apakah kita rajin bersilaturahim ataukah tidak, itu telah tercatat. Beramallah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa kullun, semua manusia, semua makhluk itu dipermudah sesuai takdir yang telah dituliskan untuknya, yang telah ditetapkan baginya. Amma man kana min ahli sa'adati fayuyassaru li'amali ahli sa'adah. Jika dia penghuni surga, telah dicatat, telah ditakdirkan menjadi penghuni surga, maka dia dipermudah beramal soleh, melakukan amalan-amalan penduduk surga, termasuk dia bersilaturahim. Wa amma man kana min ahli syaqa fayuyassaru li'amali ahli syaqawa. Adapun orang yang telah ditetapkan menjadi penghuni neraka, maka dia akan dimudahkan melakukan amalan penghuni neraka berupa kemaksiatan, kebid'ahan, kesyirikan, dimudahkan. Sangat dimudahkan, tidak ada penghalang sama sekali. Nah, ini yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya bisa melihat tanda-tanda. Adapun takdir, apakah seorang itu termasuk penghuni surga atau penghuni neraka, hanya Allah yang tahu. Sirrun min asrarillah. Takdir itu adalah rahasia dari rahasia-rahasia Allah. Hanya kita ketahui setelah kita mendapatkannya. Rezeki kita ketahui itu takdir kita ketika kita telah mendapatkannya. Jodoh begitu juga. Musibah. Nah, termasuk juga ketetapan apakah kita penghuni surga atau penghuni neraka. Nah, akan kita ketahui ketika kita memasuki salah satunya. Maka berbahagialah, bersyukurlah bagi orang-orang yang dimudahkan untuk menjaga sholat lima waktu, menjaga rukun-rukun Islam, berpuasa, berzakat, berhaji, senang membaca Quran, senang sholat, tidak berat, tidak bosan, mudah melakukan zakat. Ini alamat, tanda-tanda. Berarti Allah memudahkan dia untuk melakukan amalan-amalan penghuni surga. Kemudian, wa yajibu an yakunal ba'itsu 'ala silati taqwallahi 'azza wa jalla la mujamalatan nas. Wajib yang menjadi pendorong seorang itu bersilaturahim itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata beliau Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimallah, yang menjadi pendorong seorang bersilaturahim itu harusnya adalah ketakwaan dirinya pada Allah. Dia ingin mendapatkan ridha Allah, tidak mau termasuk dalam ancaman Allah, la yadkhulul jannata qati'ur rahimin. Hadis Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Benar-benar ketakwaan, dia tidak mau terkena ancaman Allah dan ingin mendapatkan keutamaan-keutamaan bersilaturahim. Ini adalah ketakwaan. Bukan mujamalatan nas, bukan karena basa-basi. Bukan karena kebiasaan, adat istiadat. Nah, ini kembali ke niat masing-masing dan menunjukkan pentingnya niat. Segala sesuatu itu tergantung niatnya. Tergantung niatnya. Bisa suatu kebiasaan menjadi ibadah karena niatnya. Nah, dan bisa amal yang besar, amal yang sangat besar dalam Islam menjadi kecil karena niatnya. Karena tidak ikhlas. Harus dalam bersilaturahim itu didasari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. La mujamalatan nas bal taqwallah. Nah, bukan karena basa-basi, tidak enak. Akan tapi pendorong dia bersilaturahim itu adalah takwa kepada Allah. Li'annahu amara bisilatil arham wa naha 'anil qati'ati. Karena Allah telah memerintahkan hamba-hambanya untuk bersilaturahim dan melarang hamba-hambanya dari memutus hubungan kekeluargaan. Kita ingin menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah bersilaturahim itu. Famanittaqallaha wasala ahlahu ay qarabatahu min qibali abihi wa qibali ummihi. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menyambung atau bersilaturahmi dengan keluarganya, ya, yaitu kerabat-kerabatnya dari pihak ayah dan pihak ibu. Nah, semua adalah kerabat termasuk rahim sebagaimana yang telah dijelaskan. Kemudian fafaza bihadzil fadhailil azimati wa minhal bastu fi rizqi. Ketika dia bertakwa dalam bersilaturahim, maka dia akan memperoleh keutamaan-keutamaan yang besar, di antaranya akan dilapangkan rezekinya. Fayakunu mastural hali makfiyan la yahtaju ila ahadin. Sehingga ketika dilapangkan rezekinya, dia akan masturul hal, afif. Ini. Dia akan meninggalkan perkara haram. Dia tidak akan meminta-minta kepada siapa-siapa. Ketika hartanya banyak disebabkan bersilaturahim, akan tercukupi kebutuhannya. Sehingga dia tidak membutuhkan minta-minta ke orang lain. Kenapa? Karena telah dilapangkan rezekinya disebabkan dia bersilaturahim. Wa barakallahu lahu fi umurihi wa fil amali alladhi ya'maluhu wa huwa ala qaidil hayati. Dan Allah akan memberkahi orang yang bersilaturahim pada umurnya, Allah berkahi pada umurnya, pada amalnya yang dia amalkan dalam keadaan dia masih hidup. Allah berkahi umurnya dan Allah berkahi amal yang dia lakukan ketika hidup. Min ada'il fara'idhi wal wajibati wal mustahabbati wal mustahabbati wa tarkil muharramati. Allah berkahi amal-amalnya dari melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Allah, rukun-rukun Islam, semua kewajiban yang ada dalam syariat ini. Allah berkahi amalan-amal mustahabnya, amal-amal sunnahnya. Allah berkahi. Nah, ketika dia meninggalkan perkara-perkara yang haram, nah, sebagaimana yang telah berlalu, meninggalkan perkara-perkara yang haram itu juga adalah ibadah, termasuk ibadah. Sebagaimana kata Asy-Syaikh Zaid dan Asy-Syaikh Al-Hafidz Al-Hakami, nah, Asy-Syaikh Ahmad An-Najmi dalam Syarah A'lamus Sunnah. Nah, meninggalkan ucapan-ucapan yang haram, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang haram, meninggalkan keyakinan-keyakinan yang haram, itu adalah ibadah, meninggalkan. Jadi ibadah itu al-fi'il wa tark, melakukan suatu amalan yang dicintai Allah dan meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, itu ibadah. Wa kadzalika ahabbahu ahluhu. Di antara keutamaan yang didapat dimanfaatkan oleh orang yang bersilaturahim, dia akan dicintai oleh keluarganya, kerabatnya. Li'annahu minal wasilina bil kalimati thayyibati wal wasilina bil aqdami wal muhadatsati wal istifsari 'anil ahwali. Karena orang yang bersilaturahim itu bentuknya bisa dengan berkata yang baik, yang lembut. Bisa dengan akdam, dengan mengunjungi mereka, kerabat-kerabat kita. Bisa dengan mengajak bicara kerabat-kerabat kita. Bisa dengan istifsar, menanyakan kabar mereka, keadaan mereka. Wa musyarakatihim farhahum wa huznahum. Termasuk bentuk bersilaturahim dengan ikut serta pada kegembiraan dan kesedihan mereka, kerabat-kerabat kita. Nah, termasuk silaturahim, kata Syekh Zaid, kita ikut serta, turut bersama-sama senang dan sedih. Nah, ketika kerabat kita senang atau sedih. Fayakunu mahbuban fi ahli, sehingga dengan sebab-sebab ini dia dicintai oleh keluarganya. Nah, li'annahu manasiyahum, karena dia tidak melupakan keluarganya, kerabatnya. Wala a'radha anhum, tidak berpaling dari mereka. Wala tarakahum, dan tidak meninggalkan mereka. Maka otomatis akan dicintai oleh keluarga dan kerabat. Ikut serta, membantu, menanyakan kabar. Orang seperti ini akan dicintai oleh keluarga dan kerabatnya. Nah, wa innama wa'asala ihtisaban lillahi azza wa jalla. Nah, orang yang bersilaturahim itu hendaklah dia bersilaturahim hanya mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun dilapangkan rezeki, dipanjangkan umur, itu akan menyertai jika seorang ikhlas dalam bersilaturahim. Karena itu janji Allah, Allah tidak akan menyelisih janjinya. Yang kita cari itu wajah Allah, pahala Allah di surga. Adapun balasan di dunia itu akan mengikuti secara otomatis. Karena ini janji wahyu yang tidak mungkin meleset atau tidak ditepati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian niat dalam bersilaturahim waraja'an lihadza tsawabil azim, dan mengharapkan ganjaran yang agung yang telah disebutkan dalam hadis-hadis yang telah disebutkan sebelumnya. Wa khaufan minal qati'ati allati tatarattabu 'alaiha 'uqubatun 'ajilatun wa 'uqubatun ajilatun. Dan dalam bersilaturahim itu bentuk ikhlas dalam bersilaturahim yaitu khawatir. Nah, jika tidak bersilaturahim dia terjatuh pada sikap memutus hubungan kekeluargaan yang bisa menyebabkan seorang mendapatkan hukuman yang disegerakan di dunia dan hukuman yang akan diperolehnya di akhirat nanti. Wa kafa bihadhihi nususi targhiban fi silati wa tarhiban minal qati'ah. Maka sudah cukup dengan nas-nas yang telah disebutkan satu persatu sampai asar yang terakhir ini menjadi motivasi seorang untuk bersilaturahim dengan berbagai bentuk yang telah disebutkan. Bisa dengan mengajari ilmu syar'i, dan ini yang tertinggi kata Syekh Zaid, bentuk silaturahim yang paling besar, mengajari mereka hukum-hukum Allah. Kemudian bisa dengan memberikan harta kita jika kita memiliki kelebihan dan mereka membutuhkan. Dan bisa dengan mengunjungi mereka, dengan menanyakan kabar mereka, dengan mengajak bicara mereka, dengan mengirim surat kepada mereka. Nah, ini bentuk-bentuk silaturahim yang disebutkan oleh Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah. Maka telah kita selesaikan bab fadlu atau fadli silaturahim. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.